لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Sebelumnya pembahasan kita sampai pada pembahasan tentang wadi'ah, tentang titipan. Ya, telah kita jelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan wadi'ah. Ya. Termasuk telah kita jelaskan hukum tentang menitipkan uang di bank dan yang semisalnya. Al-mas'alatu rabi'atu fil itlafat. Masalah yang keempat fil itlafat, tentang perusakan. Yuhramul i'tida' 'ala amwalin nas wa akhdaha bighairi haqqin. Diharamkan merusak harta manusia dan diharamkan mengambilnya bighairi haqq, tanpa dengan haknya. Nah, ini perkara yang maklum kita ketahui, haram untuk merusak harta orang lain dan juga haram mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Wa man itada 'ala mali ghairihi fa'talafahu wa kana hadzal malu muhtaraman fa innahu yajibu 'alaihi dhuman. Dan barang siapa yang merusak harta orang lain, kemudian melenyapkannya atau menghilangkannya, dan harta ini termasuk di antara harta yang berharga, maka wajib baginya untuk bertanggung jawab memberikan ganti rugi. Nah, ketika seorang merusak barang orang lain, ya, sehingga barang tersebut rusak atau hilang dan termasuk di antara harta yang berharga, ya, maka wajib untuk ganti rugi. Wa kadzalika man tasabbaba fi itlafi mali ghairihi. Begitu juga yang menyebabkan rusaknya harta orang lain. Ya, bihilli qaidin atau بفتح باب او نحو ذلك, dengan melepaskan ikatan pada binatang kemudian binatang tersebut kabur, atau membuka pintu sehingga binatang tersebut kabur dan yang semisalnya. Ini ketika menjadi sebab hilang atau rusaknya harta orang lain, maka ini pun harus bertanggung jawab mengganti rugi. Ya. Misal, nah, hewan seperti domba misalkan diikat, ya, dilepaskan ikatannya, domba tersebut kabur misalkan, hilang, maka bagi yang melepaskan ikatannya, dia harus mengganti rugi. Dikarenakan dia yang menyebabkan, ya, domba tersebut hilang. Nah, atau hewan yang lainnya dimasukkan ke dalam kandang. Kandangnya ditutup. Kemudian kita buka kandangnya. Ya. Dikarenakan kita membuka kandangnya, hewan tersebut kabur. hilang. Maka yang membuka kandangnya ini bertanggung jawab ganti rugi atas kehilangan binatang tersebut. Wa idza kana lahum mawashin wajib alaihi hifdhuha fil lail. Dan apabila memiliki binatang ternak, maka wajib menjaganya di malam hari. Min ifsadi zuru'in nas au ifsadi anfusihim. Dari merusak tanaman-tanaman manusia atau ya merusak diri mereka. Nah, kalau kita punya binatang ternak, ya, maka wajib menjaga di malam hari. Maksudnya, di malam hari ini aman. Jangan sampai binatang itu kabur kemudian merusak ya, tanaman-tanaman manusia atau mungkin merusak ya, manusia itu sendiri. Nah, jadi dengan dimasukkan ke dalam kandang misalkan, dengan diikat dan semisalnya. Sehingga tidak merusak yang lainnya. Fa in ahmalaha wasala fasad doman. Kalau dia mengabaikannya dan terjadi kerusakan disebabkan binatang ternak yang dimilikinya, maka dia harus mengganti rugi. Nah, ketika di malam hari misalkan binatang ternaknya tidak diikat, ya, dia dimasukkan ke dalam kandang, ya, kemudian binatangnya kabur, merusak sawah orang lain misalkan, ya, atau mungkin nyeluduk ya, ke orang lain sehingga sakit, masuk rumah sakit dan semisalnya, maka si pemilik hewan tadi dia harus bertanggung jawab. Nah, kenapa dikatakan dia tidak menjaganya? Dia mengabaikan hewan tersebut, tidak dijaganya. Wa ma afsadat bil laili fa innahu madmunun alaihim. Oh, demikian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qada anna ala ahli amwal hifdhuha bin nahar. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahwasanya bagi pemilik harta hendaklah menjaga hartanya di siang hari. Wa ahlil mawashi hifdhuha bil lail. Dan kepada pemilik binatang ternak hendaklah dia menjaganya di malam hari. Nah, menjaga di malam hari tadi maksudnya dengan cara diikat, dimasukkan ke dalam kandang yang aman di malam harinya. Jangan sampai kabur, liar, kemudian merusak tanaman-tanaman orang lain. Nah. Wa ma afsadat bil laili fa innahu madmunun alaihim. Apa yang dirusak oleh binatang tersebut di malam hari, sesungguhnya menjadi tanggung jawab pemilik binatang tersebut. Li'anna amwalal muslimin wa arwahahum muhtaramah. Dikarenakan harta-harta kaum muslimin dan juga ya, ruh-ruh kaum muslimin muhtaramah, mulia, terhormat. Nah, sampai Rasulullah menegaskan ketika hajatul wada, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Kahurmati yaumikum hada, fi syahrikum hada, fi baladikum hada. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian itu mulia. Ya. Suci. Seperti mulianya hari kalian ini. Hari Arafah atau hari Nahar. Ya. Di bulan kalian ini, bulan Zulhijjah. Di negeri kalian ini, negeri Makkah. Ya. Mulianya darah, harta, dan kehormatan kaum muslimin. Seperti mulianya hari Arafah atau hari Eid, hari Nahar. Ya. Dan seperti mulianya bulan Dzulhijjah dan seperti mulianya negeri Mekah. Nah, fa yuhramu ta'addi 'alaiha, maka diharamkan melanggar ya, terhadap tadi harta-harta dan juga jiwa kaum muslimin. Tidak boleh mengambil harta kaum muslimin dengan cara yang batil. Tidak boleh juga merusak harta kaum muslimin. Nah, dan juga tidak boleh menumpahkan darah kaum muslimin. Nah, awit tasabbub fi ifsadiha aw halakiha, atau menjadi sebab ya, rusak dan hancurnya harta serta jiwa kaum muslimin. Nah, tidak boleh kita merusak ya, dan tidak boleh juga menjadi sebab kerusakan. Nah, harta kaum muslimin atau jiwa kaum muslimin. Nah, ini berkaitan dengan tadi itlafat. Ya. Jadi kapan harus mengganti rugi? Nah, dan kapan tidak mengganti rugi telah jelas dari penjelasan yang kita sampaikan tadi. Wasa'ilu minal insan awil hayawan. Yang berikutnya tentang aso'il minal insan awil hayawan. Yang menyerang dari kalangan manusia atau dari hewan. Aso'il minal insan huwa alladhi yastu ala ghairihi adiyan yuridu nafsahu au ardahu au irdahu au malahu. Yang dimaksud dengan so'il minal insan, yang menyerang dari kalangan manusia, yaitu manusia yang menyerang kepada yang lainnya, menginginkan jiwa, ingin membunuh, ya, atau kehormatan, atau harta. Nah, disebut dengan as-so'il, ya, orang yang menyerang. Nah, apakah ingin membunuh, ataukah merampok mengambil harta, atau merusak kehormatan? Nah, ya. Idza lam yandafi' illa bil qatl fa qatalahu fala dumana 'alayh. Apabila tidak bisa mencegahnya kecuali dengan membunuhnya, kemudian dia membunuhnya, maka tidak ada ganti rugi. Nah, tadi ada manusia yang tiba-tiba menyerang, ingin membunuhnya atau ingin merampoknya. Nah, ya, sudah diingatkan, misalkan jangan merampok saya, ya, tetap saja dia ingin merampok, bahkan ingin membunuh. Orang ini membela diri, ya, tapi dengan membela dirinya menyebabkan terbunuh si perampok tadi. Ya. Maka orang ini tidak harus ganti rugi. Nah, ya. Pada asalnya kan ketika seorang membunuh yang lainnya. Nah, ya. Ada dendanya. Nah, tapi ketika perkara tersebut dikarenakan tadi as-so'il, ya, orang tersebut menyerang, kemudian dia membela dirinya, dan tidak ada jalan membela dirinya kecuali dengan tadi membunuh orang tersebut. Ya, maka dalam kondisi seperti itu tidak ada ganti rugi. Li'annahu qatalahu difa'an an nafsih. Dikarenakan dia membunuhnya dalam rangka membela dirinya. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi SAW, man urida maluhu bighairi haqqin faqatala faqutila fahuwa syahid. Barang siapa yang menginginkan hartanya dengan cara yang tidak benar, ya, perampok misalkan, Faqatala, kemudian dia melawannya. Faqutila, kemudian dia terbunuh. Fahuwa syahid, maka dia syahid. Ya. Ketika ada orang misalkan tadi yang ingin merampok, nah, harta kita, kemudian kita berusaha untuk melawannya, kemudian kita terbunuh. Ya. Maka tidak sia-sia. Sebagai Nabi SAW, fahuwa syahid. Dia dalam keadaan syahid. Nah. Sementara kalau keadaannya terbalik. Nah. Si perampok yang terbunuh. Nah. Terus mengatakan fahuwa finnar. Maka dia di dalam neraka. Si perampok ini. Nah. Di sini menunjukkan bahwasannya dalam rangka membela diri, nah, dari orang-orang yang menyerang kita, kemudian kita membunuh, mencederai, atau yang semisalnya, maka tidak ada ganti rugi. Ya, tidak ada ganti rugi. Nah, begitupun kalau hewan yang menyerang kita, nah, kemudian kita membela diri kita. Ya. Dan tidak ada jalan kita ingin membunuh hewan tersebut. Tidak ada ganti rugi. Nah, tidak ada ganti rugi. Tapi perlu kita ketahui, yang namanya so'il itu, ya, hewan atau orang yang menyerang kita diingatkan terlebih dahulu. Nah, jadi bertahap, tidak langsung membunuhnya. Nah, seperti tadi misalkan orang yang ingin menginginkan harta kita. Nah, ya. Ingin merampok misalkan harta kita. Ya. Diingatkan terlebih dahulu. Jangan langsung tiba-tiba kita ambil pisau atau senjata kemudian membunuhnya. Tidak. Diingatkan terlebih dahulu. Kalau sudah diingatkan ternyata dia tetap ya, ingin seperti itu. Nah, bahkan ya, ingin membunuh kita, maka kita harus membela diri. Walaupun tadi harus dengan membunuh orang tersebut. Ketika tidak ada jalan yang lain membela diri, kecuali dengan membunuh orang tersebut, maka diperbolehkan dalam syariat. Dan tidak ada denda. Nah, وَمَنْ أَتْلَفَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ كَآلَةِ اللَّهْوِ وَالصَّلِيبِ. Dan barang siapa yang merusak apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti alat-alat musik, salib, وَأَوَانِ الْخَمْرِ, bejana-bejana untuk khamr, ya, وَكُتُبِ الضَّلَالِ وَالْبِدْعَةِ, kitab-kitab yang sesat dan kitab-kitab kebid'ahan. Fasritatin wa majallatil majun. Wal khala'ah. Kaset-kaset dan majalah-majalah porno misalkan. Fa innahu la domana alaih. Maka tidak ada ganti rugi padanya. Ya. Tadi kita merusak perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti di alat musik. Nah, gitar. Yang semisalnya dia dihancurkan, salib misalkan, ya, bejana-bejana dipakai untuk minum khamr atau kitab-kitab yang sesat, menyesatkan, nah, ya, atau majalah-majalah porno dan semisalnya, ya, maka tidak ada doman atau berhala-berhala misalkan, ya, patung-patung tidak ada doman. Tidak ada ganti rugi. Lakin la yakunul itlaf ala itlaqihi. Akan tetapi, ya, perusahaan di sini tidak secara mutlak. Tidak begitu saja. Ya. Bala buddha min taqyidihi bi amril hakim. Tetapi, nah, mesti. Ya, ada taqyid. Taqyid. Ya. Terikat dengan perintah dari pihak berwenang. Nah, tidak sembarangan. Kalau kita sembarangan, ini bisa menimbulkan fitnah. datang ke toko kitab misalkan, kitab-kitab yang sesat, kita ambil semuanya, kita bakar. Ini kan menimbulkan fitnah. Ya. Sehingga masalah ini ada takhidnya. Ya, terikat dengan perintah dari pihak berwenang. Ya. Atau kita datang ke tempat pembuatan patung-patung, kita hancurkan dan sebagainya. Walaupun pada asalnya tidak ada doma, tidak ada ganti rugi dikatakan ini barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bisa menimbulkan fitnah. Nah, sekali lagi harus dengan bi'amril hakim. Wa tahta riqabatihi, dan di bawah pengawasan hakim. Ya, domanan lil maslah, dalam rangka menjaga kemaslahatan. Wa daf'an lil mafsadah, dan menolak mafsadah. Wa dar'an lil fitan, dan menghindari fitnah. Ya. Barakallahu fikum. Ini perkara yang penting. Ya, walaupun tadi dijelaskan menghancurkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ganti rugi. Ya, seperti alat musik, salib, ya disebutkan dari kitab-kitab yang menyesatkan atau patung-patung dan semisalnya. Ya, tapi sekali lagi ini tidak secara mutlak. Ya. Akan tapi harus dengan perintah dari pihak berwenang, di bawah pengawasan pihak yang berwenang. Nah, supaya apa? Supaya tidak menimbulkan fitnah, ya, dan juga menjaga kemaslahatan, menolak mafsadah. Nah, selesai pembahasan tentang itlafat, perusakan. Masuk pada bab yang ke-15. Al-babul khamis asyara fil gosob. Bab yang ke-15 tentang gosob. Perampasan. Ya. Wa fihi mas'alatan. Dalam bab ini ada dua permasalahan. Al-mas'alatul ula ta'rifuhu wa hukmuhu. Masalah yang pertama tentang definisi dan hukum gosob. Ta'rifuhu, definisinya, al-gosbu lugatan akhdu syai'i zulman. Gosob secara bahasa artinya mengambil sesuatu secara zalim. Ini gosob. Ya. Mengambil sesuatu secara zalim. Nah, wa syar'an, adapun secara istilah syariat, al-istila'u ala haqqil ghair zulman wa udwanan bi ghairi haqq. Gosob yaitu menguasai terhadap hak orang lain secara zalim dan permusuhan, tidak dengan cara yang benar. Nah, ini namanya gosob. Ya. Tatkala dia menguasai hak orang lain secara zalim, ya, secara permusuhan tanpa dengan cara yang benar, ini gosok. Ya, kita sebut ya perampasan. Nah, namanya gosok. Yang kedua, hukmuhu, hukum gosok. Wa huwa muharramun bi ijma'il muslimin. Gosok perkara yang diharamkan menurut ijma' kesepakatan kaum muslimin, liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Gosok kan? Tadi sepertinya perampasan, mengambilnya dengan cara yang zalim, bukan dengan cara yang benar. Ya. Sehingga termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Menggunakan harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala melarangnya. Dan asal dalam larangan menunjukkan kepada keharaman. Wa qawli sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu malu mri'in muslim illa bitibi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Ya. Tidak boleh kita mengambil harta orang lain dengan cara pemaksaan, ya, pencurian, perampasan, perampokan, penipuan, dan semisalnya. Nah, la yahillu malu ri'in muslim ila bitibi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Ya. Kalau dia memberikannya sukarela dengan kerelaan hatinya, ini halal. Ya. Tapi kalau kita mengambilnya dengan cara paksa tadi, nah, dengan cara menipu, merampok, dan semisalnya, maka ini haram. Di sini pun isyarat, ya, tercelanya meminta-minta. Nah, kadang-kadang ketika seorang meminta-minta, kemudian orang tersebut memberikan, sebagian dikatakan terpaksa, ya, bukan dikatakan kerelaan hatinya. Nah, sehingga dalam syariat ini meminta-minta termasuk di antara perkara yang diharamkan dan rendah status celah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iktata'a shibran min al-ardi zulman tuwiqahu yawm al-qiyamah min sab'i arudin. Ya, barang siapa yang mengambil satu jengkal dari tanah secara zalim, maka akan dikalungkan kepala di hari kiamat dari 7 lapis bumi. Nah, ya, ini kadang-kadang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, mengambil tanah orang lain, ya, menggeser batasan-batasan tanah orang lain. Nah, sedikit demi sedikit diambil, ya, satu jengkal, dua jengkal, satu meter, dua meter, dan berikutnya. Padahal ancaman sangat berat sekali. Kalau kita mengambil satu jengkal, ini satu jengkal, apalagi lebih daripada itu. Nah, mengambil satu jengkal tanah orang lain dengan zalim, bukan dengan kerelaan hati orang lain, tapi dengan zalim, merampasnya, mencurinya, menipu, atau semisalnya, ya, ancamannya akan dikalungkan di hari kiamat dari 7 lapis bumi. Ya. Nah, kita dikalungkan misalkan, ya, tanah setumpuk saja sudah beratnya luar biasa. Ini 7 lapis tanah, 7 lapis bumi. Nah, al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Ya. Ini juga menunjukkan bahwasannya bumi itu ada 7 lapis, sebagaimana langit ada 7 lapis langit. Ya. Fa'ala kulli man indahu madlamatun li akhihi ayyatuba ila Allah. Maka bagi setiap orang yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah kezaliman berkaitan dengan darah, ya, menumpahkan darah, menyakiti, ya, memukul, atau kezaliman yang berkaitan dengan harta, mencuri, menipu, merampok, merampas tadi. Nah, dan semisalnya, atau berkaitan dengan kehormatan, menjatuhkan, mencela, mencaci maki, dan semisalnya, hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatahallal min akhihi, dan hendaklah meminta kehalalan dari saudaranya. Ya, meminta maaf, mencari kehalalan dari saudaranya. Ya. Bahkan kata Syekh Ibn Saimin, kalau seandainya saudaranya mensyaratkan, saudara yang disakiti mensyaratkan, saya tidak akan memaafkan kecuali kamu membayar sekian dan sekian. Kalau kita mampu, maka hendaklah bayar. Ya, dalam rangka tadi mencari kehalalan. Meminta kehalalan. Ya. Seorang misalkan dipukul. Nah, dia mengatakan, saya tidak akan memaafkan kamu kecuali kamu membayar dengan sekian rupiah. Ya. Kalau mampu, nah, berikan. Dalam rangka tadi. Ya, meminta kehalalan. Nah, wa yatlubu minhu al-afwa fid dunya, dan meminta ya pemaafan di dunia. Nah, meminta maaf kepada orang yang dizaliminya tadi. Nah, ini perkara yang sangat penting bagi orang yang telah melakukan kezaliman kepada saudaranya. Bertobat kepada Allah dan juga meminta kehalalannya dan meminta maaf. Nah, orang yang minta maaf ini ya, dia pemberani, berani mengakui kesalahannya sehingga minta maaf. Nah, dan juga ketika orang bersalah minta maaf kepada kita, hendaklah kita pun lapang memaafkannya. Dengan memaafkan kesalahan orang lain, ini termasuk kemuliaan. Ya. وَمَا زَادَ اللَّهُ عَمْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا إِزَّهِ. Tidaklah Allah menambah kepada orang yang memaafkan kesalahan orang lain, melainkan kemuliaan. Ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَادِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sulit. Dan mereka adalah orang-orang yang menahan marah dan juga memaafkan kesalahan orang lain. Nah, memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Maka segera untuk meminta maaf. Ya. Bahkan ini merupakan syarat. Nah, diterimanya taubat ya, orang yang melakukan dosa atau kesalahan yang berhubungan dengan manusia yang lainnya. Nah, kalau dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup bertobat dengan taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dosanya berkaitan dengan orang lain ya, maka ada tambahan satu syarat lagi. Yaitu meminta kehalalan. Meminta maaf. Nah, pada asalnya syarat diterimanya taubat itu kan. Ikhlas, kemudian dia menyesal terhadap dosa yang dilakukannya. Berhenti dari dosa yang dilakukannya. Bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Bertobat pada waktu diterimanya tobat. Ini syarat diterimanya tobat. Ya. Tapi kalau dosanya berkaitan dengan orang lain, ada tambahan satu syarat lagi. Yaitu meminta kehalalan. Meminta maaf. Ya. Dari orang yang dizaliminya. Riqalihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi, au syai'in, barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya berkaitan dengan kehormatannya atau sesuatu yang lainnya, falyatahallalhu minhul yaum, maka mintalah kehalalan darinya pada hari ini juga. Segera meminta kehalalannya. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum dinar dan dirham itu tidak berguna di hari kiamat tentunya. In kana lahu amalun salihun ukhida minhu biqadri madlamatihi. Apabila dia memiliki amalan yang soleh, amalan yang baik, akan diambil ya, dari amalan yang soleh tersebut sesuai dengan kadar kezalimannya. Ya. Disini menunjukkan bahwa kezaliman ini bisa menghapuskan ya, amalan soleh. Nah, kalau kita berbuat zalim di dunia, tidak minta maaf, kepada orang yang dizaliminya, maka di akhirat nanti untuk membayar kezaliman itu dengan amalan soleh kita. Diambil amalan soleh untuk membayar kezaliman. Ya. Jadi kalau banyak kezalimannya, amalan-amalan soleh yang kita miliki ini bisa habis. Ya. Wa illam yakun lahu hasanat ukhida min sayyiati sahibihi fahum min alayhi. Kalau dia tidak memiliki kebaikan-kebaikan, maka diambil dari kejelekan. Ya. Dari kejelekan orang yang dizalimi, fahum min alayhi, kemudian ditimpakan kepadanya, dipikulkan kepadanya. Ya. Kalau dia enggak ada kebaikan, atau mungkin kebaikan yang dimilikinya habis untuk membayar kezaliman-kezaliman yang dilakukan di dunia. Ya. Dan ternyata masih banyak juga orang yang menuntut dikarenakan kezaliman sangat banyak di dunianya. Ketika habis kebaikannya, maka dia ambil kejelekan orang yang dizaliminya, kemudian dipikulkan kepada orang yang menzalimi tersebut. Sehingga pantas Nabi mengatakan, orang yang semacam ini disebut dengan orang yang bangkrut. Ya. Atadruna manil muflis, tahukah kalian tentang siapa orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la yakunu dirham wala mata. Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki dinar atau dirham, uang, ya, dan juga tidak memiliki barang-barang. Dia bangkrut. Nah, ya. Tapi Rasul mengatakan, al-muflisu min ummati man yati yawmal qiyamah bis-salatin waz-zakah. Orang yang bangkrut dari umatku ini, yaitu orang yang datang di hari kiamat membawa pahala sholat, zakat, puasa, haji, dan pahala yang lainnya. Wayati wa qashata mahada, wa daruba hada, wa syafaqa dama hada, wa akhada ma'la hada. Tapi dia juga datang dengan membawa kezaliman-kezaliman. Dia telah memukul orang lain. Nah, dia telah menumpahkan darah orang lain. Dia mencela orang lain. Dia mengambil harta orang lain. Nah, ya. Maka ketika orang-orang yang zalim ini menuntut, maka diambillah kebaikan orang tersebut dan diberikan kepada orang yang dizaliminya. Ya. Sampai habis kebaikan-kebaikan yang dimilikinya. Dikarenakan banyak orang yang zaliminya. Ketika sudah habis, sementara masih banyak orang yang menuntut keadilan dikarenakan kezaliman orang tersebut di dunia. Sementara amalan soleh untuk membayar kezalimannya sudah habis. Maka Rasulullah mengatakan, diambillah dari kejelekan-kejelekan orang yang zaliminya. Kemudian, ya, dipikulkan kepada orang yang menzaliminya dan akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Sehingga sekali lagi zalim ini termasuk di antara perkara yang bisa menghapuskan amalan. Nah, selain kesyirikan, syirikan kan menghapuskan amalan. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka melakukan kesyirikan akan hapuslah apa yang mereka lakukan. Begitupun kezaliman. Ya, ini bisa menghapuskan amalan-amalan kebaikan. Ya, sampai kita menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut di akhirat nanti. Nah, modal kita berupa amalan-amalan kebaikan habis. Ya. Sementara kejelekan-kejelekan orang lain dipikulkan kepada kita. Ini hakikat orang yang bangkrut. Nah, ya. Rasulullah mengingatkan, man kanat lahu madlamatun li akhih min irdihi aw syai'in fal yatahallalhu minhu al-yawm. Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik berupa kehormatannya atau sesuatu yang lainnya, hendaklah meminta kehalalan hari ini juga. Ya, sebelum datang hari kiamat, ya, di mana dinar dan dirham tidak bermanfaat lagi. Kalau di dunia tadi, kita bisa menembus kesalahan kita dengan harta yang kita miliki. Naam. Ya. Seperti kita sebutkan tadi. Naam. Ketika orang yang kita zalimi mensyaratkan, saya tidak akan mengampuni, memaafkanmu sampai engkau membayar sekian-sekian. Nah, bisa menebusnya dengan harta tersebut. Supaya orang yang zalimi ini memaafkan kita. Ya. Tapi di akhirat tidak berguna lagi seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. اللهم سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته